Satu saniyatu iku ngene, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah sing kedua iku ngene, qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe sitaton la'antuhum wa la'anahum wa. Sitaton te kelompok 6 minan nasi sange manusa iku la'antuhum, iku nglaknati ingsun hum ing sita. Wa la'ana lan yo nglaknati hum ing sita sapa Allahu Allah taala. Utahi iku doaun minangka donga minhu sangking Nabi alaihim to maksudna pokoke doane nak dimak tak diahno ala iku maksudna. Doaun iku dongakno to maksudna minhu sangking Nabi alaihim ing atase sita. Toh wakulu nabiyin halis kabiyani nabi iku mujabu da'awati iku sing disembadani dongan. Wafil jam'i shaghir lan iku tetep ing dalam kita al jam'i shaghir mujabun dan redaksi mujabun bi khasul mudhaf ilaih lan buang mudhaf ilaih. Aminawawi tegesi dungani Nabi disembadani sangga Allah Ta'ala wa minal khulki lan sangga makhluk. Warwiya lan diriwayat tempat kata mujabun biya'in klan yak tahta niatin yujabu badalan mahali dati gentini ming. Wal jumlah tuti jumlah minal mutada isai mutada wal khobari lan khobari wakhalun dati khal min fa'ili la'antuhum sangking fa'ili la'antuhum. Ada 6 kelompok yang mesti dilaknati pangeran. Siji azza itu fi kitabillah. Yaiku wong kang nambahi fi kitabillah ing dalam kitab Allah Ta'ala. Maknane nambahi ku piye? Eman tegese wong yudkhilu kang lebokno sapa man fihi fi kitabillah. Ma ing perkara le sakang ora ana apa man humiwi saking kitabillah. Wa awil lan nakwil sapa wong, nakwil tu mengarantikan serampangan ning hu ing kitab Allah ditakwil bima kelan perkara le sihu kang ora sah apa man. Di orang yang menambahkan aturan dalam kitab Allah. Cek aturan cara penulisan, cek aturan dalam pemaknaan, cek aturan dalam tafsir. Pokoknya nambahi az-zaidu napa fi kitabillah sing laisa minhu. Nomor loro wal mukadzibu bi qadarillah, wal mukadzibu lan wong sing gorohno bi qadarillah lan ketentuane Allah. Bahwa tekang aran qadar ku ta'alluqu li iradati iku gumantunge utawa hubungane irada adzatiyati kamu sedat. Bil asya'i lan pira-pira perkara fi auqatiha lan pira-pira wektune asya'al khosati kang khusus. Fata'li kukuli halin mongko utawi gantungno saben-saben keadaan min ahwalil ayani sing pira-pira keadaane ayan. Wi zamanin lan zaman muayyanin kang muayyan wa sabab denan sebab muayyanin kang muayyan iku ibaratene jenenge tembung-tembung anil qadari saking qadar. Nomor telu wal mutasal itu lan wong sing nguasani bil jabaruti kelawan otoriter. Wal mutasal itu lan penguasa oleh nguasani wong dia bil jabaruti kelan otoriter kelan keangkuhan sifat libak kelan sifat hebat. E bil kibri tegese kelan sombong wal kohri lan pemaksaan. Orang yang sangat berkuasa kemudian cara nguasani ini otoriter. Ukurannya bi fayu izu. Mongko mulyakno sapa man bidzalika bidzalika tasallut bidzalika kan mengkon-mengkon kekuasaan mulyakno man ing wong sing adzalla kang inakno ing man sapa Allah taala wa taala. Jadi ukurannya adalah dia memberi kehormatan orang yang sebetulnya sangat dihinakan Allah. Wahum teman adalah wahyu ahlul batil iku wong-wong sing batil, wong-wong sing tukang lakoni kebatilan. Wa yudhillu lan nginakno sapa man nginakno man ing wong azza ingkang mulyakno ing man sapa Allah apa wa hum utawi man sing azza huwa iku ahlul haqqi iku ahli hak ahli kebenaran. Dados termasuk yang dilaknati Allah itu pemimpin yang saking kuasanya atau dengan kekuasaannya memuliakan orang yang dihinakan Allah atau menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Cik, dalam aturan, cik, dalam perilaku. Qauluhu fayu'izzu bil fa'il lan fa'at fu tafsirin iku dadi ataf tafsir. Wa fi nuskhatin bil lam lan lam liyu'izza man adzallahu wa yudhilla man a'azzahu. Wal mustakhilu lanu sing alalo li haramillah maring tanah harame Allah fi fatil kha warra harami Makkah ta tegese harame tanah Makkah wa wa timan iku man wong faala kang lakoni sapa man fil harami ing dalam tanah haram nglakoni mak ing perkara yahrum ingkang haram po fiiluhu nglakoni mak wal mustakhilu lanu sing alalo min itrati saking keluarga ingsun duriyati tegese keluarga ingsun wa qorobati Zuriyati dikisi turunan yang sendwa korobati ma'ing perkara haram akan ngarapno sopa Allah Allah. Wawati manikuman wong fa'ala kang lakoni sopa man fi zuriyati Rasulullah. Wal mustakhilu lan wong sing alalo min itrati sangka keluarga ingsun. Maksude ing dalem keluarga ingsun fi dzurriyyati Rasulillah mak ing perkara ya haram ing haram wa fi dhuhum lakon imam minal ma'asi sing boro-boro maksiat wal madzmi lan boro-boro kedzaliman. Wa tariku lan wong sing ninggal li sunnati maring sunnah ingsun oleh ninggal bil irodi kelawan mengu anha sanging sunnati oleh mengu mergo istighfafan krana nganggep sepele atau nganggep ringan. Fa inna Allaha mungko satuna wa ta'ala iku la yang guru ora ningali sapa wa ilahi maring kabeh yaumul kiamat ing dalam dina kiamat nazar rahmati kelawan peningalan rahmat. Rawangi wong ngaton hadal hadis ing la hadis rawang riwayatno hadal hadis ing la hadis sapa Tirmizi Imam Tirmizi wal Hakim wal Imam Hakim an Aisyah tang sing Aisyah wal Hakim lan Hakim an Ali sing Ali. Wal makalah tu salah satu tema kolah kang ketiga iku ngene kolah dawuh sapa Abu Bakr bin Siddiq radhiyallahu anhu inna iblis saat temen iblis uko imun ngadeg amama ka ing arep sira iblis ning ngarepmu ya kudu nuntun sapa iblis ka ing sira ilal batini maring barang batin wan nafsalan saat temen hawa nafsu iku an yamini ka iku berdiri ing sisi kanan e mutajawizi makanin ya maka niyami dikatrisi sing liwati utawa ing kawasan panggonan tangan 6 hil julusi ing dalam lungguh ila makane maring tempat akhro kang liya wal hawa lan duduk apa hawa nafsu an yasarika sangi sisi kiri sira mutajawizi makane yasarika ila makane maring tempat akhro kang yen maknane sami wa dunya lan duduk apa dunya min khalfika sangi guri sira mutajawizin tese kang liwati makane khalfika ing panggonan guri sira ila makane akhro wala do'alan anggota tubuh an haulika sange sekeliling kamu intim jaja wisin makanan haulaka ila makanin akhor ini sami ini wal jabbar olan ko imun sopo al jabbar Allah berdiri fokoka ono yang diwersiro yakni bil kudroti kelan kekuasaan Allah itu berdiri di atas kamu bil kudroti kelan kekuasaan la bil makani ora kok kelawan tempat istihalati krono muhali makan alihi ngatas Allah Ta'ala fawahu mongkata Allah yak haruka iku somaksa sapa Allah ka ing sira ila muradihi maring kersane Allah fa iblis mongkata iblis ula ana huwa yat uka ngajak sapa iblis ka ing sira ila tarkidin maring ninggal agama ai syariat dik se ninggal syariat wa nafsulan utai huwa nafsu iku yat uka maksudnya nafsu amarah nafsu sing ngajak elek iku tat uka ajak apa nafsu ka ing sira ila maksiati maring maksiat Ruwiyah dan ruwiyat nopo anna usak temen kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kola dawe ngene doroba gawe sapa Allah Allah tansalan isi perumpamaan yiku siroton Allah gawe dalan mustaqiman kang jejeg wa ala jambi sirotilan iku yang ngatasi dua sisi ini dalan sing lurus mau suroni utawi ono pagir luru fihi makang iku tetep ing dalam suroni akbabun di pira-pira pintu mufattahatun kang den buka wa ala al-abwabilan iku yang ngatasi piro-piro pintu suturun di piro-piro satir piro-piro kelambu atau satir murkhotun kang den klembrehno satir sing sampai menyentuh bawah wa ala babi sirotilan iku tetep yang dalam pintu dalan mau da'in teono sing aja-aja ya kulung cap sopa da'in ya yuhannas ya menusot kulung lebono sirokabeh asiroto yang dalan jamian halis kabiani wa ala tata arojulan ojo menceng siro maksudnya ojo sanan si, ojo minggok siro wada innan aja-aja yat ukang ajak sopa da'in min fokus siroti saing duri sirot faidha arota mengkonalikan yang ngeresano sopa al-insanu menuso ayaf takhain to buka sopa insan sya'an yang perkara min tilka labu abi saing mengkono-mengkono pintu kola mengkodawa sopa da'in min fokus sirot dewe wai hak ciloko siro la taftahku wajo buka siro hu ing hadal bab fa inna ka mongko saat temen siro in taftala membuka siro hu ing bab talij mongko bakal melibu siro hu ing bab terus dawuh kanjeng Nabi fasiratu mutangka utawi sirat dalan sing lurus wal Islamu Islam. Wasurani utawi buah pembatas iku hududu iku pira-pira batas-batas sing digawe Allah. Lawal abwabu utawi pira-pira pintu al-mufattahatu kang den buka iku maharimu wa iku barang-barang sing diharamno Allah. Lawal dalika da'i utawi mengkon-mengkon sing aja-aja ala rasi sirat iku kitab Allah iku Quran. Lawal da'i utawi kang aja-aja min faqihi sanging dhuwure sirat iku wa idhu wa iku nasihat sangka Allah sing fi qalbi kulli muslimin kang ing dalem atine saben-saben wong Islam terus sakniki nurani rawang riwayat ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Muslimun lan Imam Muslim terus wal hawa yat'u ka ila syahwat ning sak paket wal hawa te hawa nafsu yat'u iku aja-aja po hawa kang sira ila syahwati maring boro-boro syahwat e ila muradatiha tegese maring perkara kang den karepno syahwat wa dunya te dunya utat uka aja-aja apa dunya kang sira ikhtiyariha maring milih dunya wa takdimi halan diseno dunya alal akhirati ing atase akhirat qala syairu min bakhril wasit Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqa. Subhana man kelan mausuci dat anzala kang nurono sapa ladi al ayyama ing pira-pira dina manzilaha ing pasusine ayam, ing posisine ayam. Setiap hari ya seperti ini wa sayyara. Lan dadiana sapa wa annasa ing manusa marfudan ingkang kabuwa mesti terlempar sangka sejarah wa marfuqan lan ana sing diangkat. Fa'akidun mongko te wong sing dene akal fatinun kang cerdas iku ayat. Kadang dadi ngrepot napa madzhabu pira-pira madzhabe akil. Wa jailun lan kadang wong goblok kharikun kang goblok banget iku talqahu metu isirahu ing jail kharik marzukan ingkang den rezekine. Hadza utawi iki ku Allah di perkara taroka kang Hadza utawi iki ku Allah di ku perkara taroka kang ninggal apa ladi alal baba ing pira-pira akal ditinggal khairatan khalis sing bingung. Wa sayyara lan dadi ana wa hadza al-aqila ing kang dene akal anikhriro kang banget pintere zintikon ing dadi kafir zintik. Wa qala an dawu sapa syairi sa'in bakhril kamil al-matsu annasu te manusa mislu zaman ihi mukut mislu zaman ihi miku sepadane zamane nas. Yiku padha karo qadil khita, padha karo wong sing gawe ukuran-ukuran potongane sepatu ya ala misale ngatasé sepadane sepatu iku. Maksudé wong iku antar zaman wis padha kaya sepatu disesuaikno sikile, antar zaman disesuaikno konteke warijal yudhrika. Utawi lanangan ning masa sira iku mislu dahrika, iku sepadane musimum fi taqallubihi. Ing dalam wolak-wali dahr wa halihi lan tingkae dahr. Wa kadalan kaya mangkene ida fasadan alikane rusak apa zaman zaman. Mesti jaro dadi rusak apa al fasadu kerusakan ala rijalihi ing atase lanang-lanange zaman. Maksudnya nak zaman rusak penghuni zaman itu ya ikut rusak. Lawala do utawi pira-pira anggota iku tatu aja apa ado ka ing sira ila dunubi maring pira-pira dosa. Jenenge anggota mesti nuntut kowe nuruti kepinginan dosane. Terus wal jabbar uti Allah ingkang Maha Jabbar, Maha Agung jalla wa azza iku ya tu ka iku aja sapa Allah sing jabbar ka ing sira ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepura. Wala dawu sapa Allah taala ulaika yad'una ilan nar. Ula ikau tembak kuyat uiku aja sopo Allah aja ilal jan nati maring swargo wal makfirati lantin sepura. Bonek kita sedawe sak paket tak bakar. Faman mu kote sapani wong aja banyak batani sopo man iblis saing iblis. Eh dua ahu tiksi aja iblis. Wong sing nuruti iblis. Dapa mu kau hilang anhu saking man opo adinu agomo. Ail milnatu tiksi tatanan al Muhammadiyah tu kang bongso kanji Nabi Muhammad. Wong nuruti iblis mesti kehilangan agomo. Wa man tisabane wong ajabane badani sapa man an-nafsa ing hawa nafsu zaba mongko ilang anu sange man apa ar-ruhu apa roh ruhe manusa il insanu se ruhe manusa maksude roh unsur kemanusiaannya dia akan hilang kalau menuruti nafsu wa ya ta kang aran roh latifatun barang alus alimatun kang alim mudrikatun kang metuki raqibatun kang kasusun ala ruhil hayawani ing atase roh ing bangsa barang urip ala dikang wa kang teladi jismun jisim latifun kang alus mambahu kang utai tukulane jisim iku tajwisul qalbi iku apa bolongane ati al jismani kang bangsa jismani yantasiru kang dadi gumelar apa ikilah jisim biwasitatul uruki iklan lebab pira-pira napa otot utawa napa saraf utai otot ila sairi ajzai badani maring sekabiane sisi-sisi badan. Wa man tisapani kong ajaban nyembadani sopaman al hawa ing hawa nafsu dhaba mongko ilang anhu sangi man apa alak lu akal. Wawa tekang arak nakali kuwatun kekuatan di nafsi kediawa awaan anatiko tikang iso ngucap ala tikang. Wisiru kang gawi isyaro biya kelar nafsi naitiko sopa kula ahadin saben-saben nung suci bikoli iklan pengucapi ahad anak-anak. Wawa te iki akal iku alatun alat laha kang tetep wadi alat fil akli iku biman zilatisikini. Kelawan posisi koyok peso binisbat klan kanisbat no ilal kotek marmong sing pengen ngetok sesuatu. Jadi kamane akal untuk manusia itu ibarat orang ingin memotong sesuatu hubungannya dengan peso. Maksudnya peso itu alat untuk memutuskan apa sesuatu. Akal ya sama alat untuk memutuskan sesuatu. Waman tesapani wong kok ajaban nyembadani sepaman adunya ing donya dapat wong kok ilang anu sange mana pak akhirat atau akhirat. Ya anak karena saat ini donya udah rotuha itu marune akhirat. Marun rival nih, rival sing jengkel lau jadi itu boh deroh. Waman desa panu wong aja banyak badani sepeman ala doa yang karep itu buh dapat mongko ilang anu sing mana pal jenatu swargo. Orang sing nuruti nafsu yang diingini tubuh itu dapat anhu jenah. Ruya dan riwayat nopo anna usat temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ala dawuh sapa nabi ma min abdin ora ana te kawula iku ila walahu kecuali kedue abet betani uta ana omah loro. B Beton tau mas sitok fil jannati ing dalam swarga, beton anu mas sing sitok fil nari ing dalam neraka. Fa amal mukminu ana pun te wong mukmin fayabni mongko mbangun sapa mukmin baitahu ing omahe man fil jannati ing dalam swarga. Wa yahdi mulan ngrusak sapa man baitahu ing omahe man fil nari ing dalam neraka. Wa amal kafiru ana pun te wong kafiru fa yahdi mongko ngrubuhna sapa kafir baitahu ing omahe kafir fil jannati ing dalam swarga. Wa yabni lan bangun sapa kafir baitahu ing omahe kafir fil nari ing dalam neraka. Wa hudelami. Wa man tisafani wa ajaba iku nyembadani sapa man lillahi maring Allah taala dhahabat mungko dadi ilang anhu sange manapa sayatu pira-pira kaelekan wa nala lan merkole sapa man jami al khairat ing sekabiyane pira-pira kaapian dhahabat mungko ilang anhu sange manapa sayatu pira-pira kaelekan wa nala lan merkole sapa man jami al khairat ing sekabiyane kaapian ruwiyat den ruwiyat nomo anda saat ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kala dawuh sapa Nabi layat khula ora manjing al jannata ing swarga sapa ahadun ing suci illa ro'a kecuali ngali sapa ahad mak'adahu ing gondung kuwi ahad minan nari sangin roko law asa'a diparil elek sapa ahad. Jadi enggak ada seseorang yang masuk surga kecuali ditunjukkan tempat posisinya dia di neraka law asa'a diparil ini dadi wong elek mergo lias dada sapa nambahi sapa man syukron ing kesyukuran walad khululan ora mancing anaro ing roko sapa ahad dunung suci illa ro'a kecuali ngali sapa ahad mak'adahu ing gondung kuwi ahad minal jannati sa'i alaihi ing atase wong khasratan dadi tuna. Rawang riwayat nang hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Mun nggih kula terangno nggih. Napa? Ngelaknat. Mboten basa Indonesia. Ya, da'a. Da'a itu kalau muta'addi dengan atu takdiyah napa tergantung ala takdiyah. Jadi misalnya seneng bahasa Arab seneng ora ghibah. Bahasa Arab itu berarti positif. Nah alaiha negatif. Kadang-kadang ya seperti itu memang bahasa Arab. Mulanya ono ayat mu simple laha maka sabat walaiha makta sabat. Jadi laha karena tak dianya pakai li. Selatihan bahasa Arab dan sebenarnya mbus warga itu roh. Karena kabar-kabar itu mbus warga itu pakai bahasa Arab. Mulanya potensi kemlebun rokok tinggi. Ketakoknya ngowah-ngowah. Manis muka. Piye opo maknane? Takoki malah takok. Wantem nen rokok. Takoki malah apa? Takok. Nang kula susah ana kaul darani malaikat mungkar nakir nak takok nganggo bahasa Arab. Dadi nek sing ra iso bahasa Arab iku potensine loro. Di sepuro mergo wong goblok iku kudune di sepuro. Nomor loro marah malah tersinggung malaikat. Perkarane ditakok yo ora paham. Gak roh, karena akhirnya jelas gak KTP Indonesia, jadi gak ngarah iso bahasa apa? Indonesia, jadi kemungkinannya bahasa apa? Bahasa Arab.